Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita dari Risalah Al-Usul Al-Thalatha. Kita telah sampai pada tahap akhir pembicaraan dalam kitab ini, yaitu al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah melalui pembicaraan beberapa poin tentang beliau, dari nama beliau, kemudian nasab beliau, kemudian umur beliau, kemudian mulai diangkat jadi nabi dan rasul, kemudian sifat terjang dakwah beliau, dan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW, dari gangguan-gangguan Quraisy hingga hijrahnya Nabi, dan juga kemudian yang sebelumnya Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada penjelasan penyempurna dari pembahasan yang ketiga ini, yaitu tentang kenabian beliau untuk seluruh manusia. Allah bangkitkan untuk semua manusia. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kematian, maka Allah telah menyempurnakan agama ini sehingga merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Ini risalah yang kamilah, risalah yang sempurna, yang tidak perlu lagi membutuhkan tambahan dan pengurangan dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka selanjutnya beliau mengatakan, wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini firman Allah, sesungguhnya engkau akan mati dan sebagaimana mereka juga mengalami kematian. Ayat ini menyebutkan tentang atau dibawakan oleh beliau sebagai dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian setiap yang bernyawa telah menjadi ketentuan Allah taala. Baik orang yang saleh maupun orang taleh, Allah telah membuat kepastian kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Telah meninggal para nabiullah alaihi salatu wasalam, dan telah meninggal pula para musuh-musuh Allah Ta'ala. Telah meninggal Nabiullah Nuh, dan para penentang Nuh juga telah meninggal. Telah meninggal Nabiullah Musa AS, telah meninggal pula Fir'aun. Telah meninggal Ibrahim AS, telah meninggal pula yaitu Namrud. Telah meninggal yaitu Rasulullah SAW yang mulia, dan telah meninggal pula Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya. Wafatnya manusia sudah merupakan kepastian. Akan tetapi wafatnya Rasulullah SAW bukan berarti selesainya agama, sebagaimana telah kita jelaskan. Karena tentang manusia, kepastian Nabi pasti akan mengalami kematian. Adapun risalah agama, kembalinya kepada Allah Ta'ala yang akan memelihara dan melanggengkan agama ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, hingga Allah nanti akan mencabut Al-Quran dari muka bumi, hingga tidak akan lagi tersisa satu ayat pun, bahkan tidak akan lagi ada kalimat Allah disebut oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga di muka bumi ini tidak lagi diucapkan kalimat Allah Allah ay la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Nabi adalah saat yang paling gelap yang dialami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an merupakan musibah yang paling besar yang dialami oleh kehidupan ini. Karena wafatnya Nabi berarti terputusnya wahyu dari Allah SWT. Para pemirsa, sebagaimana hari tentang kedatangan Nabi adalah hari yang paling cerah, sebagaimana ungkapan Anas bin Malik, seakan-akan hari kedatangan Nabi ke Madinah seperti terbitnya matahari yang menyinari yaitu dunia yang terang benderang. Dan ibaratnya hari wafatnya Nabi seperti tenggelamnya matahari yang menjadikan gelap gulitanya hati setiap pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengetahui tentang telah dekatnya saat wafatnya Rasulullah sallam dengan turunnya surat Idza ja'a nasrullahi wal fath, atau dengan turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Maka turunnya ayat ini, surah dan ayat ini, sungguh Umar telah membaca tentang telah dekatnya saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umar ketika wafatnya Nabi justru orang yang seperti seakan kalut, gelap, tidak percaya bahwa Nabi telah wafat. Keyakinan Umar Nabi hanya pergi sebentar sebagaimana perginya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam untuk menerima wahyu Allah Ta'ala, lalu akan kembali lagi. Bahkan sambil mengacungkan pedangnya, Umar mengancam, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan dia potong tangan dan kakinya. Hingga datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian beliau memastikan tentang wafatnya Nabi. Beliau buka mukanya, beliau cium keningnya, kemudian beliau pidato di depan manusia untuk memastikan dan menenangkan manusia dan menegaskan dengan kalimat beliau, Ya ayuhan nas, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika menyampaikan perkataannya tersebut lalu membaca ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau pasti akan mati ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, sebagaimana manusia umumnya akan mengalami kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Dan tidak lain Muhammad hanyalah seorang nabi, seorang rasul di antara rasul-rasul yang telah lalu yang diutus oleh Allah Ta'ala. Apakah seandainya Muhammad wafat atau dia terbunuh, kalian akan balik ke belakang, akan kembali murtad? Wa may yanqalib ala aqibaih fala yadhurrallaha syai'an. Adapun orang yang mereka atau barang siapa yang mereka kembali murtad, sedikit pun tidak akan membahayakan Allah Ta'ala. Wa sayujazillahu asyakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah turunkan. Para pemirsa yang rahmati Allah, kata Ibnu Abbas ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat tersebut baru turun. Seakan-akan baru turun setelah dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, padahal ayat ini telah dihafalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang demikian menunjukkan gelapnya suasana, sedihnya hati, goncangnya jiwa dengan wafatnya Rasulullah SAW, makhluk terbaik yang paling mereka cintai, dan telah terbaca tanda-tanda bahaya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka Umar yang tadinya garang sambil menghunuskan pedangnya, mengancam orang untuk dipenggal, dipotong tangan kakinya. Seketika Umar pun langsung lemas bahwa Rasulullah sang kekasih telah meninggalkan untuk selamanya di dunia ini. Para pemirsa rahmati Allah, maka sungguh wafatnya Rasulullah SAW memberikan beberapa faedah penting. Yang pertama, bahwa setiap kita pasti akan mengalami kematian. Siapapun mereka, saleh atau taleh, baik atau jahat, takwa atau mujrim. Yang kedua, bahwa Nabi betapa sangat perhatian dengan permasalahan tauhid. Di mana Nabi telah berdakwah 13 tahun di Mekah, dakwah tauhid. Dan di akhir-akhir hayat beliau, beliau mengucapkan kalimat mengingatkan berkaitan dengan tauhid, yaitu la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah menimpa Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para nabi menjadi masjid-masjid, tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini dalam rangka menjaga tauhid. Demikian pula bagaimana Nabi beliau mengucapkan kalimat yang berkaitan dengan umat dan orang yang lemah ini, yang merupakan berkaitan dengan haknya Allah dan haknya umat ini. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, dan budak-budak yang kalian miliki. Wasiat Nabi untuk memperhatikan salat yang merupakan haknya Allah setelah tauhid yang paling besar. Dan merupakan wasiat untuk memperhatikan orang-orang lemah, yaitu para budak dan semisalnya, yang mereka orang yang biasa tidak bisa menyampaikan hajat-hajat mereka karena kelemahan mereka. Demikian pula kematian Nabi adalah musibatul kubra. Al-musibatul kubra, musibah yang besar. Karena dengan wafatnya Nabi, terputusnya wahyu dan akan muncul berbagai macam gejolak ahwa, muncul berbagai macam gejolak hawa nafsu manusia. Masalah muslimin, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ini pembahasan singkat berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan sungguh tentu pembahasan tentang wafatnya Nabi sesungguhnya sangat panjang dan lebar dan memiliki poin-poin penting yang sangat banyak yang lainnya. Tapi kita sarikan di antaranya demikian. Itulah di antara wafatnya Nabi yang layak untuk senantiasa kita kenang dalam rangka bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap di atas agama yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Nabi untuk tetap kita di atas agama Allah, kitab dan sunnah. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.